بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمسلمين إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله tidak henti-hentinya kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersyukur kepada Allah, dan pujian ini adalah berangkat dari kesadaran hati kita bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang selalu butuh, selalu sangat mempunyai kebutuhan dan hajat hanya kepada Allah. Sehingga dengan demikian kita memahami semua yang Allah berikan kepada kita pada hakikatnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita terus menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Takdir-takdir yang Allah timpakan kepada kita, apakah takdir yang baik ataukah takdir yang buruk, apakah takdir yang melapangkan kita atau takdir yang kita merasakan sempit, hakikatnya adalah anugerah Allah. Hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah membuat sebuah kaidah tentang masalah ini. Sebagaimana beliau membawakan dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau berkata, "Asasu kulli khairin antaknama annama sya'allahu kana wa man lam yasya'lam yakun." Orang-orang beriman punya kaidah hidup, yaitu dia beriman bahwasanya semua yang terjadi ini adalah Allah berkehendak dan Allah berbuat. Dan setiap yang Allah berkehendak dan Allah berbuat adalah bagi orang-orang yang beriman, bagi hamba-hamba yang beriman, la yuridu illa al-khair. Tidaklah Allah menghendaki kecuali ada kebaikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Karenanya, Al-Imam Al-Qayyim mengingatkan, menasihatkan kepada kita, asal syukur di khair, dasar semua kebaikan, dasar semua kebaikan orang beriman adalah kalian orang beriman mengetahui, mengimani setiap apa saja yang Allah kehendaki terjadi dan setiap apa saja yang Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Maknanya beliau membawakan mengimani qada dan qadar Allah. Ini adalah kaidah kebahagiaan orang-orang beriman di dalam imannya bersama Allah. Dia selalu memahami setiap yang Allah takdirkan pada dia adalah rahmatnya Allah, kebaikannya Allah. Sekalipun zahirnya takdir-takdir Allah ini adalah hal-hal yang kita rasakan sempit secara zahir, tapi karena adanya imannya, ada makrifatnya seorang mukmin kepada Allah, berimannya orang yang beriman dengan perbuatan Allah Jalla, dan memahami bahwasanya Allah adalah Maha memberi rahmat pada orang-orang beriman, maka sebagaimana Al-Imam Al-Qayyim membawakan dalam sebuah syair yang mengingatkan kepada kita semuanya, beliau menerangkan bahwasanya waqam runtu amran khirtari fil sirafihi famazir tabibini abarru wa arhan abarra wa arhan famazir tabibini abarra wa arhan. Kata beliau yang berkoyen kam runtu amran, berapa banyak sudah saya menginginkan sesuatu khirtari fil sirafihi, tetapi engkau Allah memilihkan sesuatu yang saya inginkan ini justru tidak berhasil, justru berbalik, justru dilewatkan oleh Allah. Setiap kali kita menginginkan sesuatu menurut selera kita, menurut keinginan kita, Allah menakdirkan lain. Maka beliau menerangkan dalam syair ini, famasir tapi ini abar rawalkan. Maka engkau ya Allah dengan semua yang engkau timpakan kepadaku dan penyebabnya juga dariku, engkau adalah abar rawalkan. Engkau adalah sangat berbuat baik dan engkau adalah sangat menyayangi. Inilah makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaban li amri mu'min kana amruhu kulluhu khair. Hidupnya orang beriman itu sangat menakjubkan. Kenapa hidupnya orang beriman itu selalu menakjubkan? Kana amruhu kulluhu khair. Semua urusannya orang-orang yang beriman itu adalah baik. Apapun yang terjadi yang Allah takdirkan pada orang-orang beriman itu selalu menjadi kebaikan hidupnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, tidak asobat syarab kasakar. Kalau menimpa pada dia kehidupan yang lapang dia bersyukur. Wa tidak asobat hudara asobat. Kalau menimpa kehidupan yang sempit maka dia bersabar. Dan Nabi mengingatkan, ini tidak pernah ada pada selain orang ini. Bahkan dalam beberapa penjelasan yang lain, bahkan yang lebih tinggi, orang beriman itu bukan hanya ditimpa yang sempit dia sabar, tapi sekalipun ditimpa yang sempit dia juga bersyukur. Kenapa? Karena kesempitan pun sebenarnya adalah rahmatnya Allah kepada orang-orang beriman. Inilah sebenarnya kehebatan orang-orang beriman. Inilah sebenarnya kekuatannya orang-orang beriman yang menjadikan orang-orang beriman ini menjadi kekasih Allah. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang mereka ini, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada menimpa pada mereka ketakutan di dalam hidup yang telah lewat, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak senantiasa sedih dengan nanti apa yang akan datang dalam hidupnya. Ini semua adalah berangkat ketika orang mukmin itu punya keimanan yang benar di dalam hati, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar di dalam hatinya, mengenal sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah ajarkan, di mana semua sifat Allah adalah sifat berkamal. Semua sifat Allah adalah sifat kesempurnaan. Ikhwan wa akhwati fitrahani wa rahmatullah, maka kehidupan orang beriman tidak ada yang dia lakukan kepada Allah kecuali hidup mencintai Allah dan setiap saat selalu bersyukur kepada Allah. Lebih-lebih lagi bagaimana kehidupan orang beriman ketika ditolong oleh Allah terus-menerus mendapatkan jalan untuk bisa sabar dan teguh di dalam imannya. Sebagaimana kehidupan ini kembali kepada bagaimana ilmunya orang-orang beriman di dalam makrifat kepada Allah, di dalam mengenal Allah SWT. Dan ilmu ini adalah kembali kepada pengajaran yang asal. Bagaimana orang beriman ini hatinya cerdas. Bagaimana orang-orang beriman ini hatinya adalah hati-hati yang punya ilmu. Dari sinilah orang beriman itu memiliki kekuatan. Dari sinilah orang-orang beriman ini sesungguhnya mereka memiliki iman yang menjadikan dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebutuhan kita tentang masalah ini, kaum muslimin, ayuhal ikhwan wal akhwat fillah iman wa rahmatullah, lebih-lebih lagi pada zaman kita sekarang ini, seperti merupakan kebutuhan yang sudah tidak bisa lagi kita tawar-tawar kembali. Kenapa? Karena penyakit umat yang dulu telah menimpa pada umat-umat sebelumnya, penyakit ini sudah mulai kembali melanda pada kebanyakan umat Islam. Penyakit apa ini? Tidak ada lain adalah penyakit kolak, penyakit hati. Sehingga umat Islam banyak mengalami keterpurukan. Sehingga umat Islam masih sangat jauh sekali untuk bisa menjadi kekasih-kekasih Allah. Karena yang membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang munafikin, yang membedakan kekasihnya Allah dengan musuhnya Allah, adalah iman mereka. Ma fi qalbi, apa yang ada di dalam hati mereka. Kita masih ingat apa yang pernah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, bagaimana Rasulullah mengisyaratkan tentang masalah ini, di mana umat ini dinilai oleh Allah hina, rendah, dan kapan umat ini diangkat oleh Allah. Hadis dari Allah sudah sering kita dengar. Di mana letak keterpurukan umat yang kita harus kembali cerdas memahami masalah ini, supaya usaha kita, cara kita untuk menjadi orang beriman ini benar-benar kita ditolong oleh Allah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis, "Yusiku anta ba'alaikum al-umat." Maka makalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir-hampir bangsa-bangsa yang tidak beriman mengelilingi kalian. Ini salah dari Nabi, umat ini terpuruk, umat ini lemah, umat ini mengalami kerendahan, kehinaan. Ini isyarat dari Nabi adanya sebuah dak, adanya sebuah penyakit yang mengancam umat, yaitu masalah hati mereka. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Yusiku antara alaikum al-umat, hampir-hampir kalian itu dikelilingi oleh musuh-musuh kalian. Para sahabat bertanya, apa mingkilatin nahmu yauman ikhidya Rasulullah? Apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, tidak. Jumlah kalian waktu itu balantum yauman idin kathir. Kalian pada waktu itu adalah banyak. Walakinnakum ghutaa'un kaghutaa'is sayl. Akan tetapi kalian pada waktu itu nilainya kalian itu seperti buihnya air yang menarik, seperti buih. Yang Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla pernah mengingatkan nilainya sebuah buih. Fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufan. Adapun buih itu sesuatu yang tidak berharga, akan hilang sirna jufa, tidak ada nilainya begitu saja. Nabi mengingatkan umat ini akan mengalami keadaan sebagaimana jufa, sebagaimana zabat. Kemudian Nabi menunjukkan bagaimana umat ini kok seperti ini keadaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wala yanzi'anna Allah wala yadhifanna Allahu al-wahna wala yadhifanna Allahu fi qulubikum al-wahna. Pada waktu itu Allah mencampakkan pada hati kalian al-wahna. Apa yang dilihat oleh Nabi? Dahirnya atau hatinya? Hatinya. Pada waktu kalian nilainya rendah ini ada masalah. Masalahnya adalah di hati kalian. Pada waktu itu Allah melimpahkan pada hati kalian penyakit al-wahna. Apa itu penyakit al-wahna? Nabi menjawab, kubur dunia wa karahiyatul maut. Hati-hati kalian yang seharusnya bertaabut. Hati-hati kita yang seharusnya itu hanya punya hubungan, punya ta'aluk kepada Allah. Ta'aluknya berubah. Ketergantungannya, keterkaitannya, kecintaannya, harapannya, takutnya berubah kepada dunia. Dan akhirnya kehidupan akhirat itu sesuatu yang tidak disukai. Hari-hari janji-janji untuk bertemu dengan Allah itu hari-hari yang mansia, yang terlupakan, yang tidak disiapkan, yang tidak dipentingkan. Hubur dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut dengan kematian. Ada satu masalah. Ikhwan wa akhwatiddin yang Nabi katakan dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam, pada saat hatinya orang beriman terkena dah, terkena penyakit, di mana hati-hatinya orang beriman jadi jahil kepada Allah, jahil kepada akhirat, lebih tinggi ma'rifatnya kepada dunia, dan akhirnya cintanya hati kepada dunia lebih tinggi mengenal dunia daripada mengenal akhirat, lebih tinggi mengenal kesenangan dunia daripada kesenangan dekat dengan Allah. Pada saat hatinya orang beriman seperti itu, bersamaan itu hatinya orang yang tidak beriman juga dirubah oleh Allah. Apa perubahan yang ada pada hatinya orang beriman? Nabi SAW bersabda, wala yanzi'anna Allahu fi qulubi aduwikum al-muharabah. Allah mencabut rasa takut yang ada pada hatinya musuh-musuh kalian. Di saat hatinya orang beriman lemah, maka saat itu Allah jadikan hatinya orang yang tidak beriman kuat. Dan sebenarnya jatuh bangunnya manusia dari sana. Jatuh bangunnya manusia, lemah kuatnya manusia itu dari hatinya. Bagaimana Nabi SAW mengkhabarkan salah satu kelebihan Nabi SAW dengan para nabi-nabi yang lain? Apa? Kata Nabi SAW, nusirku birrubi masirata sahih. Salah satu kemuliaan yang mobil satu bulan perjalanan. Jadi Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kalau sudah perjalanan satu bulan menuju peperangan, itu musuhnya sudah dikalahkan oleh Allah. Dalam bentuk apa musuhnya sudah dikalahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, dijadikan hatinya musuh itu ngeri dan takut. Itu sudah kemenangan dari awal. Dan itu sebagaimana tadi, karena hatinya Nabi, hatinya para sahabat adalah hati-hati yang kuat. Coba lihat ayat-ayat yang mengharapkan janji-janji Allah. Ketika Allah Azza wa Jalla menjanjikan pertolongan kepada Nabi kita pada waktu perang Badar, dijanjikan oleh Allah berapa? 1000. Kalau kuat, kalau hatinya sabar, dijanjikan 3000. Kalau hatinya kuat lagi dan sabar, dijanjikan berapa? 5000 min al malaikah. Dijanjikan 5000 malaikat. Maka ini kaidah yang harus kita kembalikan di dalam kehidupan kita orang ini. Sehingga mudah-mudahan dengan kita memahami kembali penyakit yang menjadi skala besar, yang menjadi skala prioritas ini, kita bisa kembalikan kembali bagaimana kita bisa membangun perjalanan iman kita, perjalanan agama kita yang sesungguhnya. Sebagai contoh, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Ahmad tentang bagaimana jalan kemenangan umat ini. Kalau begini, hari ini kalau kita disampaikan tentang pola berilmu, insya Allah kita sepakat. Sebagaimana kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, kalau begini penuntut ilmu, kalau kita sekarang membaca kitab-kitab para ulama tentang menuntut ilmu, tidak ada masalah. Semua menerima, semua sepakat. Dan jalan kita adalah seperti itu. Yang jadi masalah sekarang, ketika jalan ilmu ini ditakuni, ya kan? Ketika kita harus menempuh jalan menuntut ilmu, apa persoalannya? Ini jalan berobat. Kalau orang sakit kemudian dinasihati, kamu ingin sembuh, ya ingin sembuh. Berobat mau, berobat itu untuk menyembuhkan penyakit, betul. Tapi kalau sudah sana kamu berangkat berobat, bagaimana? Belum tentu orang itu jalan sembuh. Kenapa? Berobat itu susah. Berobat itu sesuatu yang berat. Berobat itu adalah bertentangan dengan selera. Harus diatur begini, harus begini, harus begini, harus menjalani dengan pelan dan sebagainya, tidak mudah. Apa yang menjadikan kekuatan orang bisa menempuh jalan seperti ini? Penuntut ilmu kalau dinasihati belajar, belajar mau. Sebagai contoh, kalau kita daurah, kalau kita belajar 1-2 hari mau, masih semangat. Tapi kalau sudah ditekuni berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sudah banyak ujian-ujian yang ditimpakan oleh Allah, ujian dari gurunya, dari temannya, dari problem hidupnya, dari lambatnya dia berpikir, dari banyaknya ujian yang lain, biasanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah belum tentu dia akan jalan. Maka sesat mengingatkan, apa yang menjadi kekuatan orang-orang menempuh jalan ini? Kata beliau, rahmatul qalb, yaitu kelapangan hati, tenangnya hati. Talibul ilmi yahtaju ila rahmatil qalb. Penuntut ilmu itu sangat mendesak untuk butuh supaya hatinya itu tenang. Hatinya itu lapang. Maka menjadi dasar kembali apa yang diingatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu, kunna nata'allamul iman summa nata'allamul quran. Ada apa kata mereka para sahabat? Kami dulu belajar tentang apa? Iman. Kemudian kami belajar tentang apa? Quran. Maknanya dulu sahabat itu banyak menuntut ilmu, sudah banyak menuntut ilmu lemah. Kenapa? Ujung-ujungnya ternyata bukan karena pikirannya tidak pintar, bukan karena dia tidak bisa belajar, bukan. Paling banyak menimpa mereka adalah fitnah yang ada di dalam hatinya. Hatinya tidak kokoh, hatinya tidak kuat. Cobaan-cobaan yang sebenarnya itu ringan dan tidak berat dianggap berat. Sebagai contoh, kata beliau segera menasihati Sa'di, penuntut ilmu, kalau dia punya kekuatan rajak, maka tidak ada suatu ujian kecuali dia bisa menghadapi. Apa itu rajak? Kuat itu rajak. Kuatnya harapan kepada Allah. Kenapa? Kata beliau Sa'di, al-ilmu minnatullah. Ilmu itu anugerahnya Allah. Dan manusia itu telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla qadiran li ta'allam. Apa? Menerima untuk belajar. Allah menyiapkan kita sebodoh apapun dengan adanya tuntunan Quran dan Sunnah yang butuh dipelajari untuk dijadikan iman, berarti pribadi-pribadi kita ini disiapkan untuk bisa belajar. Bisa. Kalau seandainya orang-orang beriman itu punya kekuatan rojak seperti ini, batu besar yang menghalangi jalan dia di dalam ilmu, maka menjadi sesuatu yang ringan. Ini semua adalah kembali kepada kuatul hati, kuatnya hati kita. Karena itulah kita butuh kembali mengembalikan fikih, mengembalikan pengajaran. Bagaimana kita membangun kaidah ini kembali di dalam perjalanan agama kita, agar kita ditolong oleh Allah untuk menekuni agama ini dengan kuat, sebagaimana Al-Qur'an berfirman yang mengingatkan dalam kitab 318 bahwa hadza thariq, jalan ini adalah yahtaju ila quwwatil ilmi wa quwwatish shabr. Jalan ini adalah membutuhkan kepada kuatnya ilmu dan kuatnya sabar. Maka pengajaranlah yang kita butuhkan agar kita bertambah hari bertambah yakin dan bertambah hari bertambah diberikan kekuatan untuk bisa sabar. Semuanya ini ada dari kitabnya Allah SWT. Maka mudah-mudahan apa yang kita ambil nasihat dari kitab Islahul Qulub yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi ini kembali mendidik kita bagaimana kita memberikan pengajaran untuk menjadikan hati-hati kita kembali memiliki kekuatan dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pahami. Kita dapat bercermin kembali di mana sebenarnya letak kita membawa diri dan bagaimana letak kita membangun kekuatan kembali di dalam agama kita ini. Tidak ada lain adalah bagaimana kita kembali islahul qulub, bagaimana kita kembali memperbaiki hati kita, membenarkan kembali pangkal dari seluruh agama kita, yaitu hati kita. Dan dengan cara kita memperbaikan, kenapa kita harus memperbaiki hati kita? Dari pemahaman-pemahaman yang sudah diterangkan oleh beliau menjadi kekuatan bagi kita, kenapa kita harus mengembalikan hati kita dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau di awal buku yang beberapa ini, yaitu Qawaid, beberapa kaidah-kaidah yang nafisah, yang sangat tinggi, di mana Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita memperbaiki hati. Dan insyaAllah pada pagi yang mubarakah ini kita akan sampai kepada usul yang ke-7 ya. Nah, ke-6 ya. Ya. Mudah-mudahan kembali kita akan mendapatkan nasihat di mana letak masalah ini adalah masalah yang agung dan bagaimana kita mengembalikan masalah ini dengan benar. Beliau Hafidzahullah berkata pada para muallif Hafidzahullah Ta'ala Al-aslu sadisu ubudiyatul qalbi aqdamu min ubudiyatil jawarih. Usul yang keenam yang mengajarkan kembali kepada kita bagaimana seharusnya kita membangun agama kita ini kembali dengan benar. Beliau mengingatkan sebagaimana perjuangan kita di dalam hidup ini, kemenangan kita di dalam hidup ini, kebahagiaan kita di dalam hidup ini kembali kepada asal vital kita, yaitu beribadah kepada Allah. Terus bagaimana kita membangun ibadah sehingga ibadah kita ini benar-benar ibadah yang membahagiakan kita, ibadah yang menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi orang-orang mulia, ibadah yang menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang selamat. Di sinilah kita kembali dipahamkan oleh beliau, ubudiyatul qalbi aqdamu min ubudiyatil jawari. Ibadahnya hati itu adalah lebih agung, lebih besar miliknya di sisi Allah daripada ibadah anggota tubuh. Dari sanalah kita kembalikan ibadah. Kemana yang harus kita kembalikan ibadah kita dulu? Tidak ada lain adalah ibadah hati kita. Lihatlah bagaimana Allah SWT mengukur siapa hamba-hambanya yang menjadi kekasihnya Allah, yang dinilai oleh Allah selalu mendekatkan diri beribadah kepada Allah, dan siapa hamba-hambanya Allah yang tidak dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah dengan ibadahnya, itu nilainya dari masalah ibadatul qalbi, dari ibadah sebagaimana ayat yang berulang-ulang kita sampaikan. Ketika Allah menilai umat yang murtad, kemudian Allah menggantikan umat yang tidak murtad. Dari mana penilaian itu? Apa kriterianya? Allah berfirman, "Fa innahu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Apabila di antara kalian sudah murtad dari agamanya, maka Allah mengganti suatu kaum yang lain yang dipilih oleh Allah. Apa cirinya kaum itu? Ciri yang paling pokok apa? Yuhibbuhum wa yuhibbun. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah aslul ibadah. Cinta kepada Allah adalah pangkalnya ibadah. Hilangnya cinta kepada Allah, hilangnya cinta kepada Allah adalah kekufuran. Hilangnya cinta kepada Allah adalah menjadikan murtad. Walaupun akhirnya kita kelihatan masih beraktivitas ibadah, kalau di dalam hatinya sudah tidak ada lagi cinta kepada Allah, layak tak? Allah sendiri satu kaum menjadi kekasihnya Allah, apakah tidak kembali kepada kecintaannya kaum itu kepada Allah? Dari mana cinta itu akan tumbuh? Cintanya seorang hamba akan tumbuh kepada Allah, apakah cuma-cuma langsung tumbuh? Tidak. Cinta kepada Allah itu tumbuh dari ma'rifah, dari seorang hamba itu mengenal Allah. Makanya Syaikh rahimahullah menafsirkan dalam tafsirnya, min lawazimil mahabbah al-ma'rifah. Di antara tuntutan mencintai Allah, konsekuensi yang bisa menjadikan seorang hamba cinta kepada Allah adalah al-ma'rifah. Bahkan kata beliau, tidak ada cinta kepada Allah kalau tidak ada ma'rifah. Sekarang, seberapa kita memahami dan bahkan menekuni ilmunya Allah, bagaimana jalan kita mengenal Allah saja. Maka dari sana kita sudah bisa melihat nasib kita di dalam masalah iman, hati kita, keibadahan yang ada di dalam hati, apa di dalam hati kita itu sudah. Maka beliau menerangkan dalam pembahasan ini, Al-Qalbu asrafu min al-jawari, fakana amaluhu asrafa min amali al-jawari. Hati itu adalah lebih mulia daripada anggota tubuh, sehingga amalnya hati, karena hati itu lebih mulia daripada anggota tubuh, amalnya hati di sisi Allah itu adalah lebih mulia daripada amalnya anggota tubuh. Ayo ikhwan wa akhwatiddin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita mau kedatangan bulan yang mubarak. Ibadah yang agung di dalam bulan Ramadan, yang paling agung disyariatkan oleh Allah ibadah. So, ibadah puasa. Rasulullah SAW menjelaskan tentang ibadah puasa. Ada dua fenomena. Fenomena yang disebutkan oleh Nabi SAW, pertama, orang yang disebutkan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-atas wal-jub. Nabi mengingatkan tentang orang-orang yang beribadah puasa pada bulan Ramadan. Banyak dari orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, dia tidak dapat apa-apa kecuali atas wal-jub, lapar dan dahaga. Sah puasanya, gugur kewajibannya. Selesai. Keluar dia dari bulan Ramadan, faedah yang agung dari ibadah tidak diarahi. Apa faedah yang agung dari ibadah? Orang mukmin itu bertambah ibadahnya, imannya bertambah atau imannya stagnan atau imannya kurang? Hah? Bertambah kan? Sehingga ada ulama mengatakan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Yang sering terjadi kita ini ramadaniyin. Apa ramadaniyin? Di bulan Ramadan kita ini sepertinya kayak wali-wali Allah. Selesai bulan Ramadan, kita kembali semula. Lapar dan dahaga yang dulu kita bawa pada bulan Ramadan, tidak ada dampaknya di dalam kehidupan sesudah. Sebagaimana ibadah sholat hari-hari kita. Apa ibadah sholat hari-hari kita? Yang sesungguhnya ibadah sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya siapa yang bisa menghalangi orang dari fahsya'i wal munkar? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam sholat mereka adalah orang yang khusyuk. Di mana letaknya khusyuk? Hah? Khusyukul qalb. Apa? Khusyuknya hati mereka. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis bahwasanya khusyuk itu pangkalnya di dalam hati. Yang dulu pernah saya sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Idza kuntum ila shalah fala yafsuk kibala wajhi." Kalau kamu bangun berdiri tegak menegakkan salat, janganlah kamu merudah ke mana? Ke depan. Kenapa tidak boleh merudah ke depan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li'anna Allah kibala wajhi, karena Allah ada di arah depannya orang yang sholat. Di mana letak kekhusyukannya dengan demikian? Muraqabatullah. Ketika kita sholat, hati kita khusyuk kepada Allah. Satu fenomena tadi disebutkan oleh Nabi, banyak orang berpuasa, selesai puasa, dampak ibadah puasanya tidak banyak dia. Tapi ada satu fenomena yang disebutkan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang berpuasa yang spesialis. Kata Nabi, as-sawmuli taraka syahwatahu wa ta'amuli wa ana ajzi bihi. Kata Allah azza wa jalla dalam deskripsi, puasa itu adalah untukku. Dia meninggalkan sawatnya, dia meninggalkan makanannya adalah karenaku. Saya yang akan membalasi langsung ibadah puasa dia nanti pada hari pertemuan dengan Allah. Maka orang-orang yang berpuasa seperti ini, Ramadan dan bukan Ramadan sama. Sama. Kalau Ramadan dia menahan diri karena Allah, di luar Ramadan dia juga menahan diri karena Allah. Kalau Ramadan dia meninggalkan yang halal karena Allah, di luar Ramadan juga dia meninggalkan yang halal karena Allah. Kalau Ramadan dia hidup sederhana, meninggalkan makan minum seadanya, di luar Ramadan juga sama. Karena hatinya mu'allaqun ila Allah. Bagi ulama mengatakan, orang-orang yang berpuasa seperti ini, Idul Fitrinya bukan tanggal 1 Syawal. Orang-orang yang berpuasa tadi, yang menahan makan minum, karena ada harapan nanti ada makanan yang lebih enak. Idul Fitrinya, hari berbukanya, pada waktu buka, sama pada waktu 1 Syawal. Tapi mereka yang berpuasa, as-sawmuli, wa ana ajzi bihi, Idul Fitrinya kapan? Pada hari dia bertemu dengan Allah. Itu hari rayanya dia. Hari pamernya dia. Karena itu kehidupannya tidak ada lain adalah bagaimana merindukan bertemu dengan Allah. Berarti yang membedakan puasanya yang ini dengan puasanya yang ini apa? Anggota tubuhnya apa hati? Hati. Ikhwan wa akhwati fi din muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka perhatikan ibadah puasa kita yang satu nilainya sangat rendah, yang satu nilainya masya Allah sallallahu mengatakan wa ana ajzi bihi, jauh sekali nilainya. Apa yang membedakan? Ma'rifatul qalb. Hubungan hatinya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah contoh konkret dan masih banyak lagi contoh bahwasanya para kekasih Allah SWT ini adalah orang-orang yang cerdas. Cerdas di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Beda dengan orang-orang yang mereka tidak cerdas hatinya. Contohnya orang Khawarij. Dia mendekatkan diri kepada Allah cuma dengan ibadah zahir. Ibadah hatinya tidak diurusi. Contohnya orang-orang munafik. Dia banyak sibuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah zahir yang propos, ibadah hatinya tidak pernah diperbaiki. Makanya mereka sepertinya punya ibadah bergunung-gunung, tetapi sesungguhnya di sisi Allah habaan mansur. Seperti debu-debu yang berterbangan. Kadang-kadang kita melihat ada hamba-hamba Allah. Kalau kita melihat kayaknya orangnya biasa, sederhana, ibadahnya kalau kita ukur biasa-biasa, sepertinya seperti itu. Kenapa? Dia punya ibadah-ibadah yang tersembunyi. Dia punya ibadah-ibadah yang orang-orang lain tidak tahu. Dia punya ibadah yang tidak bisa dideteksi oleh manusia, yaitu ibadatul qalb. Ibadah apa? Ibadah hati. Kemudian yang mana waktu fitrah yang warahmatullah, maka beliau mengatakan wahai Muhammad, asyariat tapi masuk diriha bawah diriha halima irtibat atau akmalil jawari di akmalil kudumi, wa anna halatan tau di dunia, wa anna akmalil kudumi afrodu ala al-ardi min akmalil jawari. Barang siapa yang dia mau merenungi, memikirkan syariatnya Allah, wahyunya Allah, pada sumber-sumbernya syariat, dan pada datangnya syariat. Coba lihat dasar-dasarnya agama kita, baca ayat-ayat tentang akidah, baca ayat-ayat tentang bagaimana beriman, kemudian baca pula ayat-ayat berdalil tentang bawa'ilu syariat, datangnya perintah-perintah syariat, larangan perintah, coba pahami ayat-ayatnya. Maka dia akan mengetahui bahwasanya amalan-amalan anggota tubuh yang diperintahkan oleh Allah selalu dihubungkan dengan amalan hati. Bahkan amalan anggota tubuh itu ada toleransi. Ya kan? Ada toleransi. Kalau Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, mastata'na, ya kan? Kita beramal itu adalah semaksimal kemampuan kita. Ini dari apa bagian? Dari. Ada apa-apa yang ada di dalam badan kita? Tidak ada alasan saya baru mampu setengah iman, setengah menafik. Tidak bisa. Saya baru mampu di dalam masalah hati, setengah percaya, setengah tidak percaya. Tidak bisa. Tidak bisa seperti ini. Ibadah falak itu adalah yang menjadikan dasar ibadah anggota tubuh. Bahkan ibadah anggota tubuh itu tumbuhnya dari mana? Tumbuhnya dari mana? Dari ibadah apa? Coba sekarang kita ambil faedah. Tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla ada berapa? Ada berapa mendapatkan Allah yang sering kita dengar di bagian tauhid? Ada tiga. Ada lagi yang lain? Sebagian ulama menerangkan bagian tauhid ada tiga. Sebagian ulama menerangkan bagian tauhid ada dua. Pembagian tauhid berkaitan dengan objek dari tauhid itu. Yang paling memahamkan kepada kita ada dua, yaitu tauhid al-ma'rifah dan tauhid at-thalab. Tauhid mengenal zat Allah, yaitu mentauhidkan zatnya Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, rububiyahnya masuk di sana. Berarti objeknya siapa ini? Objeknya Allah. Kemudian tauhid at-thalab, tauhid tuntutan. Tauhid di mana objeknya adalah apa? Perbuatan Allah atau perbuatan hamba? Perbuatan hamba. Berdoa harus kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, salat kepada Allah, korban kepada Allah. Ini tauhid at-thalab yang umum kita pahami tauhid ibadah. Ya kan? Sekarang tauhid ibadah yang benar itu lahir dari apa? Dari apa? Dari tauhid ma'rifah, tauhid dzat, atau lain itu begitu saja sini. Kita ibadah, hakikat ibadah itu apa? Sesat di rahim Allah ketika menafsirkan makna Allahus Shomad dalam tarbiyat al-Qur'an, beliau menerangkan yang dimaksud Allahus Shomad ayat al-maksud. Apa maksudnya? Allah adalah dat yang dituju. Bagaimana seorang hamba menuju Allah Azza wa Jalla? Ayat al-ma'bud, menuju kepada Allah dengan apa? Dengan ibadah. Bagaimana seorang hamba menuju kepada sesuatu? Beberapa kali saya sampaikan di majelis ngaji, hari ini kita melihat ada orang datang ke kuburan, minta tolong di kuburan, berarti menuju ke sana. Menuju ke sana. Sekarang kita tanya, ada orang yang tidak tahu sama sekali tentang kuburan dan tidak tahu siapa penghuni kuburan itu dan tidak tahu informasi apapun tentang kuburan itu, dia datang ke sana? Datang ke sana? Gak mungkin dia datang. Orang-orang yang datang ke sana, berarti dia tahu kuburan itu enggak? Mengenal kuburan itu enggak? Mengenal. Kalau dia cuma mengenal kuburan itu adalah tempatnya orang beriman di alam barzah, dia minta tolong ke sana enggak? Enggak. Kenapa dia minta tolong ke sana? Karena dia merasa kuburan itu di sini bisa menolong kita, kan begitu? Berarti dipahami dulu dari mengenal. Dengan demikian, orang datang ke sana meminta tolong, itu lahirnya dari mana? Dari mengenal. Dari memahami siapa yang mau didatangi. Dengan demikian, tauhid ibadah itu adalah tahqiq, perwujudan, realisasi dari tauhid apa? Al-ma'rifah. Al-ma'rifah. Tauhid mengenal. Jadi dengan demikian, kalau Allah menyuruh kita untuk mentauhidkan Allah dengan ibadah, ibadah itu akan benar-benar benar membantu kita berangkatnya dari tauhid al-ma'rifah wal nisbah. Makanya ketika Sa'di menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang pertama dia terangkan ilah bimakna uluhiyah ay at-tafarrud bi kulli kamal. Yang pertama dia tafsirkan yang dimaksud sesembahan ilah adalah pemilik sifat kesempurnaan yang tunggal hanya dia. Setelah itu, al-mustahiqqu li jami'il ibadah. Setelah kita mengenal bahwasanya Allah pemilik sifat kesempurnaan, berarti apa? Dia yang berhak untuk diberikan apa? Ibadah. Kenapa? Tidaklah seseorang beribadah kecuali yang diibadahi itu dianggap punya kesempurnaan. Kan begitu kan? Orang datang ke dukun, dia anggap dukun ini punya kesempurnaan. Iya. Maka sebenarnya lahirnya ibadah itu berangkat dari Allah. Di sini kita kembali memahami ibadahnya orang beriman yang dia berikan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah itu adalah berangkat dari ibadatul qalb. Berangkat dari cinta kepada Allah. Berangkat dari harapannya kepada Allah, berangkat dari takutnya kepada Allah. Itu yang dulu pernah saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Dr. Ibrahim Al-Ghazali dalam Mausu'ah Fiqhul Quluub. Beliau mengatakan kalimat yang simpel tetapi coba renungkan dan masya Allah. Kata beliau, tidaklah seluruh aktivitas yang dilakukan manusia di dunia ini kecuali berangkat dari tiga. Berangkat dari mahabbah, berangkat dari khauf, berangkat dari roja. Coba lihat. Orang siang malam mengejar dunia. Apa motivasinya? Kalau tidak takut kehilangan dunia, berharap dapat dunia, atau apa? Cinta dunia. Kan begitu kan? Sudah berangkat lagi yang lain. Ya. Di sini sebenarnya tidak bisa dimungkin. Kalau orang memang beribadah kepada Allah dengan benar, mesti berangkat dari tiga ini. Kalau tidak berangkat dari tiga ini, maka lihat ibadahnya. Ibadahnya sebenarnya tidak punya nilai. Tidak punya nilai. Bahkan diterangkan oleh beliau, sesungguhnya ibadah anggota tubuh la tanfa'u bi dunia. Tidak bermanfaat tanpa adanya ibadah. Ibadah hati. Sebagaimana tadi kita contohkan, puasa kita yang tidak diikuti dengan hati la tanpa, tidak memberi manfaat. Tidak memberi manfaat pada. Makanya kalau ulama mengatakan Ramadan ini adalah madrasah. Seperti ulama mengatakan Ramadan itu madrasah. Umur kita sudah berapa tahun? Katakan 15 tahun. Sejak kita balik sudah berapa tahun kita lewati madrasah Ramadan? Bagaimana dampak kita setelah keluar dari madrasah Ramadan? Ini kembali kepada khidmat filham. Kalau hati kita jahil, hati kita tidak memasuki Ramadan dengan ilmu, dengan ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak banyak kita mendapatkan perubahan di dalam hidup. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang ya butuh Ramadan. Masya Allah. Sebagian ulama mengatakan mantar layak butuh Ramadona, karena Ramadona kot mata. Siapa yang menyembah Ramadona, tanggal 30 Ramadhan, Ramadhan meninggal dunia. Maka berakhirlah sudah dia menjadi orang yang kelihatannya kekasih Allah. Mantar layak butuh Allah, karena Allah khairul lahu. Siapa yang beribadah kepada Allah Ramadan tidak Ramadan sama orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ini semua berangkat dari hati bapak ibu. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Bahkan amalan anggota tubuh itu lebih diwajibkan pada seorang hamba daripada amalan anggota amalan hati lebih diwajibkan oleh Allah daripada amalan anggota tubuh. Jadi kita tahu definisi iman apa? Al-iman qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Amalul qalbi, amalul lisan, amalul jawarih. Ya kan? Iman itu mencakup apa? Ucapan dan amalan. Ucapan hati dan apa? Ucapan lisan. Apa ucapan hati? Al-ma'rifah, wat-tasdiq. Ya. Memahami, punya ilmu tentang Allah dan seterusnya namanya, sifatnya dan membenarkan. Meyakini. Kemudian ucapan lisan. Apa ucapan lisan? Iqrar. Ya. Mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah bagi orang-orang yang kafir. Kalau kita dari kecil orang tua kita sudah muslim, sudah beriman, harus baca syahadat lagi enggak? Enggak. Ya. Enggak harus baca syahadat lagi. Sekarang amalan anggota tubuh sama amalan hati. Amalan hati adalah wajib yang tidak bisa ditawar-tawar. Beda dengan amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh, amalan lisan, amalan apa? Anggota tubuh yang lain yang tidak bisa ditawar-tawar itu dalam dalil ada berapa? Ada berapa? Yang kalau dia tidak mengamalkan itu bisa hilang iman. Ada? Berapa Ustaz? Salat kan? Amalan anggota tubuh yang tidak bisa ditawar-tawar salat. Itu pun masih ada penjelasan ulama. Orang yang meninggalkan salat itu dinilai kafir atau tidak kafir, di sana ada batas kafir atau tidak, ini masih dirinci oleh ulama. Tapi kalau amalan hati tidak ada. Makanya dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bi lisani. Fa in lam yastati fa bi qalbi. Kemudian apa kata Nabi? Wa dzalika adaqul iman. Kemudian dalam penjelasan yang lain, wa laisa ba'da dzalika wara'a min iman. Siapa yang melihat kemungkaran dalam dirubah dengan apa? Dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya. Kalau dia mampu dengan apa? Hatinya. Kalau hatinya tidak mengingkari, gimana? Tidak ada lagi iman. Tidak ada lagi iman. Tidak. Dari sini kita memahami kembali di mana sebenarnya perjuangan kita yang paling besar. Bagaimana kita mengembalikan kekuatan kita, yaitu bagaimana kita kembali kepada ibadah hati kita yang sebenarnya. Bagaimana kita membangun kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah, berharap banyak kepada Allah, dan seterusnya. Bahkan diterangkan oleh beliau, wa hal yughayyaju al-mu'minu 'anil munafiqi illa bima fi qalbi kulli waqidin minhuma min al-a'mal allati mayyazat bainahuma. Kata beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi, bukankah orang yang beriman itu dibedakan dari orang munafik? Apa yang membedakan? Salatnya atau tujuannya? Ibadah dalilnya atau tujuan hatinya? Hah? Tujuan hatinya. Ibadah hatinya. Apa yang membedakan? Orang mukmin adalah orang yang tidak syirik. Orang munafik? Syirik enggak orang munafik? Gimana? Orang munafik syirik enggak? Syirik. Syirik akbar atau syirik asghar? Syirik akbar. Di mana letak syirik akbarnya orang munafik? Syirik. Syirik apa? Ada berapa pembagian syirik? Syirkun niyah. Syirkun niyah wal iradah. Syiriknya orang munafik adalah syirik di dalam niat dan syirik di dalam apa? Tujuan hidupnya. Ini yang membedakan. Yang membedakan adalah di sini. Coba lihat ayat yang Allah Jalla mengingatkan tentang orang munafik membangun masjid. Masjid apa yang dibangun oleh orang munafik? Masjid Dirar. Apa dasarnya orang munafik membangun Masjid Dirar? Memecah belah umat Islam. Tujuannya untuk apa? Untuk saling mengingat. Ibadatul mu'min, ibadahnya orang beriman itu karena mencintai Allah dan mengharapkan yang ada di sisi Allah. Ibadahnya orang munafik adalah yuridu dunia, menginginkan. Ini yang membedakan. Yang membedakan adalah hatinya. Kalau kita sudah memahami seperti ini, coba mari kita mengaca. Di mana hati kita kekuatannya? Kita bandingkan para sahabat Nabi. Sebagaimana Ibnu Mulaika meriwayatkan tentang sahabat Nabi, adraktu arba'ina, saya mendapati 40 dari sahabat-sahabat Nabi yakhafuna biha. Apa? Mereka takut munafik. Itu sahabat Nabi. Yang Allah Azza wa Jalla telah berfirman kepada mereka masuk surga. Ahli Badr, Allah mengatakan mereka ahli jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga ahli jannah. Istri-istrinya Nabi dijamin ahli jannah. Seluruh sahabat Nabi dijamin kullan wa'adallahul husna. Semua sahabat Nabi dijamin oleh Allah surga. Mereka takut munafik. Yang dilakukan mereka adalah hati. Sampai Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kalau dia ingat fitnah perang Jamal, matanya bengkak, menangis, tidak pernah berhenti. Ini keadaan mereka. Yang ditakutkan adalah nifaq. Nifaq itu pada dohir atau pada hati? Pada hati. Mereka tahu benar bagaimana mereka itu menjaga kemuliaan ibadah mereka. Karena yang membedakan mereka dengan orang yang tidak beriman, qalbuhu, hati. Pada hati mereka. Karena itu saya saat dibakar mengungkapkan dalam bahasa yang lain, wartadda ila sudurihim. Generasi-generasi yang sekarang ini dengan berbagai macam fitnah yang menimpa mereka di dalam agama mereka, irtadda ila sudurihim, menjadikan murtad di dalam dada-dada mereka. Apa berarti? Kehancurannya di dohirnya atau di hatinya? Di hatinya. Ini ikhwan fillah. Wafat di tengah rahmatullah. Karena itu ada sisi yang aneh. Kalau sudah tahu kita seperti ini, berapa lama kita belajar tauhid? Berapa sudah kita belajar makrifat kepada Allah? Kalau kita tahu penyakit yang paling besar adalah di dalam hati kita, sampai di mana kita memperbaiki? Kita kadang-kadang baru belajar kita tauhid yang cuma sederhana tipis. Kita kadang sudah merasa usah sudah belajar tauhid. Ini adalah keadaan yang harus kita kembalikan, mengukur keadaan hati kita dengan upaya kita untuk memperbaiki hati kita. Sudah sebanding atau belum? Wa hal yumkin ahadun ad-dukhul fi al-Islam illa bi amali qalbihi qabla jawarihi. Dan apakah mungkin seseorang dia masuk kepada Islam kecuali dengan amal hatinya sebelum amal anggota tubuhnya? Ya, cuma fenomena yang terjadi pada sekarang ini, kita duluan masuk Islam dari kita atau hati kita? Dari kita. Makanya kualitas kita kemudian ketika itu harusnya segera dibenerin. Tapi karena kebanyakan kita sekarang ini setelah akhirnya masuk Islam, hatinya tidak banyak diurus, akhirnya ya begitu terus. Beda dengan orang-orang musyrik dulu. Orang-orang Mesir dulu ketika mereka masuk Islam, hatinya dulu atau zahirnya dulu? Hatinya. Makanya Abu Thalib disuruh masuk Islam, mau enggak? Tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Paham dia. Kalau saya masuk Islam, begini. Kita sekarang ini sudah tua jadi orang Islam, belum tahu saya itu harus begini. Ya kan? Sudah lama kita jadi generasi Islam, bahkan urusan dunia sudah kita tekuni banyak. Kalau dunia kita harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kalau urusan iman kita belum bisa mengatakan saya harus begini. Ini karena kulub kita, hati-hati kita, keadaannya lemah. Jadi kalau dulu mereka orang-orang Arab paham itu kalimat tauhid. Makanya Allah mengabadikan perkataan mereka, ajal al-aliyah ilahan wahidah. Orang-orang Mesir dulu, kalau didakwai Nabi, mereka komentar. Apa komentarnya? Apakah sesembahan itu harus satu? Hadza syai'un yura. Ini sesuatu yang kita tidak bisa terima. Mereka paham kan? Paham. Makanya kalau mereka masuk di dalam Islam, mereka mengerti hatinya itu sudah jelas. Demikian maka Islam-Islam mereka kemudian tumbuh sebagaimana kata para ulama kita, waka sunnah Islam muhubbat dadalika. Maka Islam-Islam mereka setelah mereka dulu jahil jahiliyah, mereka masuk ke dalam Islam, Islam mereka itu tambah baik. Walaupun telat masuk Islam, walaupun telat. Contohnya beberapa sahabat Nabi yang luar biasa yang masuk Islamnya telat. Siapa? Dan akhirnya menjadi sahabat Nabi yang mulia. Siapa? Khalid bin Walid kan? Kapan masuk Islamnya Khalid bin Walid? Pada waktu berjaya-jaya dunia dia kan? Tinggal beberapa tahun Nabi, tidak lama meninggal dunia. Tetapi karena Khalid bin Walid itu berangkat dari iman yang benar. Dia sejak awal itu sudah tahu dakwahnya. Sebagaimana suratnya adiknya ketika mengirim surat kepada Khalid bin Walid pada waktu berjanjian dengan dia. Apa kata adiknya? Saya itu tahu bahwasanya kamu itu tahu kalau Nabi Muhammad SAW itu dakwahnya mulia. Apa yang menghalangi kamu untuk segera masuk ke dalam dakwahnya Muhammad? Kamu itu tahu sejak di Mekah. Adiknya mengingatkan. Sejak awal Nabi Muhammad berdakwah, kamu itu tahu bahwa dakwahnya Muhammad itu mulia. Kenapa kamu tidak segera? Kemudian adiknya mengatakan kembali dalam beberapa riwayat, kamu sudah tertinggal banyak. Kamu tidak ikut perang Badar. Kamu tidak ikut peperangan-peperangan bersama dengan Nabi. Kamu tidak ikut kemuliaan-kemuliaan dengan Nabi. Ini secara zahir. Tapi karena sahabat-sahabat dulu itu masuk Islam dengan kecerdasan hati. Mereka tahu cara mengejar ketertinggalan iman mereka. Bahkan dalam riwayat, siapa? Khalid bin Walid ketika masuk Islam datang kepada Nabi, diserahkan tubuh. Ya Rasulullah, saya serahkan seluruh tubuh saya untuk agamaku. Bahkan dalam riwayat, saya wakafkan tubuh saya. Maka Nabi memberi kesempatan, Allah beri kesempatan. Dan akhirnya Khalid bin Walid menjadi orang mulia di dalam agama. Kenapa? Sahabat-sahabat Nabi ini hampir-hampir tidak ada istilah ketertinggalan di dalam mulianya mereka, karena mereka berangkat dari hati. Ngejar ketertinggalan kalau dari tubuh itu berat, lama. Tapi kalau ngejar ketertinggalan itu dari hati, cepat. Banyak amalan-amalan yang mungkin dilihat itu kelihatannya sepele, tetapi di sisi Allah apa? Meloncat dengan cepat. Ini kekuatan orang-orang yang cerdas. Karena itulah hal ini mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita mengembalikan agama ini yang benar. Maka disebutkan kembali wa ubudiyatul qalbi a'dhamu min ubudiyatil jawarihi wa akbaru wa atwa. Dan ibadahnya hati adalah lebih besar daripada anggota tubuh, lebih agung. Dan yang perlu dicatat kembali, wa adwa, apa? Lebih kontinu, lebih stabil, lebih istiqamah. Tidaklah kita melihat pada orang-orang yang kokoh di jalan Allah secara zahir, kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali kokoh hati. Coba lihat orang-orang yang kita lihat dalam perjalanan agamanya istiqamah. Coba dekati dan tanya. Tanya jauh-jauh jalan agama dia. Mesti berangkat dari mana? Berangkat dari sini. Dan coba lihat ada orang-orang yang datang mendadak di dalam agama. Kelihatannya khusyuk, kelihatannya langsung ribut menampilkan sesuatu yang hebat. Kemudian tanya, kenapa kamu begini? Coba tanya. Kemudian setelah kita dapat jawaban, kemudian amati perjalanan agama. Sebagai contoh, saya kisahkan. Ada di kalangan umat Islam hari ini. Ada orang-orang yang tobat, kelihatan mendadak mengagetkan. Kalau kita melihat, kita terkejut. Ya kan? Ada teman-teman kita yang dulu misalnya ahli maksiat. Tiba-tiba pakai sorban, pakai. Ya kan? Kemana-mana kayaknya ngurusi agama Allah. Tapi setelah hilang musim-musimnya, hilang juga sepertinya ibadah. Saya pernah melihat ada orang seperti ini, ikut rombongan keliling dari masjid, ke sana kemari. Luar biasa, dipel gak pernah berhenti, sholat malam gak pernah berhenti. Luar biasa, kadang kita kaget. Pakai baju gak peduli orang lain, bajunya gak karu-karuan, ya kelihatan Islami, bagus. Begitu selesai kurus, masuk lagi di kantornya. Saya pernah ketemu, maaf ini hanya contoh saja, ya. Di jalan itu duduk-duduk sama orang perempuan. Kemudian ditegur, lagi, ternyata pasaran. Artinya, di sinilah coba tanya, jauh-jauh, kenapa kamu melakukan kurut ini? Oh ini kayaknya bagus, kayaknya ini, mesti kan ini. Oh teman-teman saya ikut begini, wah ini saya senang sekali kayaknya teman-teman. Rendah sekali. Dasar dia masuk ke dalam sebuah ibadah itu rendah. Makanya, kalau kita lihat perjalanan ibadahnya, sulit untuk bisa jawab. Apa jawab dari? Istiqamah. Karena bukan berangkat dari aku. Bukan berangkat dari ilmu. Bukan berangkat dari keyakinan. Bukan. Tapi berangkat dari pemahaman yang rendah. Beda sekali dengan para sahabat. Mereka ketika masuk di dalam Islam, berangkat dengan hati yang laksa. Makanya orang-orang yang kita lihat, perjalanannya kuat di dalam agama, dengan ujian-ujian yang berat dia kuat, tanyakan dia di dalam beragama. Pasti berangkat dari hati-hati yang hebat. Berangkat dari hati-hati yang besar. Ini ternyata yang menjadikan ibadahnya itu tidak mudah jatuh bangun. Kalau toh jatuh manusiawi kan, kadang-kadang imannya mengalami apa? Surut. Dia mudah apa? Mudah kembali. Maka yang pernah dikenal ibadah Allah, lihat ibadahnya para ulama-ulama rohan. Ya, ibadahnya para ulama rohan, teguh, kokoh. Di saat lapang, di saat sempit, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Jawab. Dan lihat ibadahnya orang-orang yang tidak punya hati. Di saat menguntungkan ibadah, di saat melihat kayaknya tidak ada keuntungan apa? Sudah tidak ibadah. Seperti kita contohkan orang yang beribadah puasa, yang hatinya karena membangun cinta kepada Allah, Ramadan dengan tidak Ramadan sama. Tapi orang-orang yang tidak membangun dengan hati yang marifat kepada Allah, beda. Ramadan kelihatannya luar biasa, setelah Ramadan dia juga luar biasa. Cuma beda luar biasa. Ini tidak bisa gawang, tidak bisa istiqomah, karena beda hati. Yang menjadikan kokohnya orang menempuh sesuatu itu banyak. Ini kalimat yang sangat bagus dinasihatkan oleh beliau. Fahiyya wajibatun fi kulli waqtin. Maka ibadah hati itu adalah wajib di sepanjang waktu. Makanya doa yang dipanjatkan oleh Nabi itu apa? Jangan berubah dohir atau hati. Nah, jangan pernah ada perubahan dohir atau hati. Hati, mana doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya kan? Allahumma la tas'al musibatana fi dinina wa la tas'al dunya akbar hammina wa la maghlara ilmina. Itu semua kembali kepada kalb, kembali kepada hati. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, janganlah kemudian ya Allah timpakan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang menimpa agama kami. Dan pangkalnya agama itu adalah di mana? Di hati. Dan jangan menjadikan dunia adalah menjadi kepentingan kami. Kepentingan itu di mana letaknya? Di hati. Ini semua adalah kekuatan orang-orang yang beriman. Sebagaimana beliau mengutip perkataan Abu Abdul Karim, "Mithla maqabatillahi wa rasulihi wa tawakkuli 'ala Allahi wa ikhlasi dini lahu wa syukri lahu wa sabri ala hukmihi wa la khawfi minhu wa rajai lahu wa ma yattabi'u dhalika." Dicontohkan oleh beliau ibadah-ibadah hati seperti mencintai Allah, mencintai Rasulullah, berserah diri kepada Allah, mengikhlaskan agama untuk Allah, bersyukur bagi Allah, bersabar atas hukum-hukum Allah, takut dari Allah, berharap kepada Allah, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, membangun ibadah dengan membangun ibadah zahir lebih cepat mana? Lebih cepat mana? Lebih sulit mana? Lebih sulit membangun ibadah. Lebih cepat membangun ibadah doa. Karena itu lihat, saya sekolah dengan Bulan Yesus, saya ketika memberikan salah dalam kitab salah satu usul, beliau mengambil istidlal dengan pengajaran Tauhid. Berapa tahun Nabi mengajari Tauhid? Murni Nabi mengajari Tauhid para sahabat berapa tahun? 10, itu murni. Karena pada waktu 10 tahun itu belum turun ayat-ayat tentang apa? Ahkam. Kemudian 3 tahun sudah mulai turun ayat hukum. Pada tahun ke-13 Hijrah, ke-13 kenabian, turunlah perintah apa? Salat setelah Isra Mi'raj. Ini 10 tahun murni Nabi mengajari Tauhid. Kemudian setelah di Mekah, Nabi berdakwah berapa tahun? Berapa? 10 tahun. Nabi berdakwah selama 23 tahun. Nabi diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul umur 40 tahun. Maka usia Nabi SAW adalah 63 tahun. Selama 10 tahun di Madinah beruntung. Ayat-ayat tentang apa? Ayat-ayat tentang apa? Tentang hukum, tentang perintah, tentang larangan. Yang hari ini kita mengerjakan perintah dan larangan itu serasa berat atau ringan? Hari ini kita mengerjakan perintah Allah dan larangan Allah yang begitu banyak itu rasanya berat atau ringan? Berat. Tapi sahabat Nabi mengerjakan perintah dan larangan pada waktu itu mudah. Dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama, turun ini, turun ini, turun ini, turun ini, bertubi-tubi. Dan mereka menjalani dengan mudah. Kenapa? Ya. Beda dengan di Mekah. Nabi mengajari Tauhid itu 10 tahun Tauhid. 10 tahun itu ayat ketika turun berbicara tentang Allah, berbicara tentang zat-Nya, berbicara tentang namanya, berbicara tentang sifatnya, berbicara tentang perbuatan Allah, berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, itu terus menerus 10 tahun. apa? Bongkar penyakit hati itu jauh lebih berat daripada bongkar penyakit apa? Penyakit tubuh. Dan demi memperbaiki penyakit hati itu jauh lebih berat daripada memperbaiki penyakit tubuh. Karena itulah tadi telah diterangkan oleh beliau, ibadah-ibadah hati ini tidak mudah. Sebagaimana contoh tadi, salah satunya ibadah hati yang paling besar apa tadi? Apa? Mahabbah, mencintai Allah. Mungkin kita sekarang habis ngaji, ya, habis ngaji ini, kalau ditanya apa ibadah hati yang paling besar, kita bisa menjawab mencintai Allah. Tapi kita akan terlihat di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah diusir oleh Allah, itu arti. Kelihatan kalau kita sudah diuji oleh Allah, seberapa kita mencintai Allah. Tadi sudah kita sebutkan di awal, perjalanan untuk bisa mencintai Allah itu dilalui dengan perjalanan yang panjang. Kenapa? Cinta itu tidak datang mendadak. Proses pertama orang itu bisa mempunyai kecintaan yang sejati berangkat dari mana? Dari ilmu. Nah, kalau dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah menekuni ilmunya Allah tentang namanya, tentang darinya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, tidak mungkin datang tiba-tiba cinta gratis di dalam tubuhnya. Tidak. Nah, sekarang kita melihat seberapa kita telah menekuni jalan ilmu, mengilmui Allah Subhanahu Wataala. Dari sana kita sudah bisa melihat seberapa kadar mencintai Allah. Makanya ketika dipuji oleh Allah, jawaban lisannya sama, begitu dipuji oleh Allah sudah beda sikap. Antara tuntutan mencintai Allah dan antara tuntutan mencintai selain Allah sudah kelihatan. Sebagaimana dalam sebuah ayat, wa minan nasi fayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhu fa hubbihi walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kita hari ini disuruh meninggalkan ini, disuruh meninggalkan ini, bisa kita langsung ya sekarang saya kerjakan? Gak mudah kan? Gak mudah. Persoalannya sekarang itu bukan karena masalah, bukan masalah kita tidak tahu kalau itu hal, bukan masalah tidak tahu kalau ini wajib, bukan. Ujung-ujungnya itu kalau sudah ditanya jujur, kepentingan nasib kan begitu. Saya kalau ninggalin ini, ngerjakan ini, terus ini gimana? Ini gimana? Kan begitu kan? Kalau sahabat-sahabat Nabi tidak begitu. Kalau sudah diperintah, dilarang, sudah. Tidak ada lagi, ini gimana? Tidak ada. Kenapa? Dia tahu yang merintahkan ini adalah kekasihnya. Dia mengenal Allah sahabat-sahabat. Makanya lihat Nabi kita Muhammad SAW, di Taif, dilempari orang-orang sambil berdarah, datang pertolongan Allah Azza wa Jalla dari kasihnya, karena Nabi adalah sangat tinggi marifatnya kepada Allah. Yang diharapkan dari Allah, Allah menganggap orang-orang ini, Allah memberi petunjuk. Hah? Allah memberi petunjuk. Itu orang-orang yang marifat kepada Allah. Tahu benar bagaimana walaupun baliknya susah. Dilempari batu-batu sampai berdarah itu berat. Datang tawaran gunung, malaikat ke bawah gunung, nawarkan. Bagaimana ya Muhammad, saya turunkan gunung ini pada mereka jangan. Semoga Allah mentakdirkan lahir dari generasi mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu. Dalam keadaan Nabi mendapat penjara itu jadi berat. Kenapa? Karena Nabi punya hati mengenal malaikat kepada Allah. Mengharap adanya dengan mengharap rahmatnya, Nabi lebih dulu mengharap apa? Rahmatnya. Inilah hamba-hamba Allah yang tahu benar bagaimana mengenal Allah di dalam hatinya, mencintai Allah di dalam hatinya, sabarnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, berharapnya kepada Allah. Maka dengan demikian menjadi nyata kembali bagaimana seharusnya kita kembali membangun ibadah ini. Dengan banyak kembali kita memahami ilmunya Allah, pengajarannya Allah, khususnya apa yang Allah ajarkan tentang zat-Nya, tentang nama-Nya, tentang sifat-Nya, dan banyak-banyak mengambil nasihat dari penjelasan para ulama yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini ilmu sunnah yang paling agung yang disyaratkan oleh Ibnu Mas'ud. Ilmu yang awal mula dianggap oleh Allah. Apa? Ilmu yang awal mula dianggap oleh Allah. Apa? Al-Khasyah. Takut. Apa maknanya? Ilmu yang pertama kali mulai dijauhi manusia tidak mendapati darinya adalah ilmu yang mengantarkan manusia takut kepada Allah. Itu ilmu tentang apa? Ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal zat Allah, namanya, sifatnya. Sebagaimana kemudian orang-orang yang sudah mengenal Allah seperti ini, dia meraih dua yang khusus. Innama yakshallaha min ibadihi al-ula. Kalau ini ilmu yang awal mula diangkat oleh Allah, kemudian ini yang menjadi ketentuan mulianya kita, lalu kenapa kita banyak membiarkan diri dalam keadaan kita jahil kepada Allah SWT? Bapak-bapak muslimin, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Wa li hadza kana al-iman wajib al-qalbi ala tawah. Karena itu urusan iman, belajar iman, pengajaran tentang iman, nasihat tentang iman, ilmu tentang beriman, itu Allah wajibkan atas hamba tidak pernah berhenti. Jadi belajar iman itu tidak boleh istirahat. Belajar iman itu tidak boleh istirahat. Belajar hukum kita sudah tahu ini selesai, tinggal kita amalkan. Tapi belajar iman tidak bisa istirahat. Apalagi kalau kita mendengar kaidah al-sunnah al-iman wa yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Sekarang saya tanya, kalau iman itu kita tidak usahakan bertambah, berhenti atau berkurang? Terima kasih. Iman itu kita tidak upayakan untuk bertambah, berhenti, ya, stagnan atau turun? Turun. Kenapa? Hadza qawaidul iradah. Ini kaidah kehendak manusia. Sebagaimana Ibnu Katsir kan, kehendak manusia itu kalau tidak diarahkan kepada yang hak, berhenti dia. Berhenti. Terus dia kemana? Tetap berkehendak. Kalau tidak dibawa kepada kehendak yang hak, dia akan berkehendak kemana? Yang batil. Tidak ada kehendak manusia kalau tidak dibawa kepada yang hak, kemudian berhenti tidak berkehendak. Tidak. Amalan manusia kalau tidak dibawa kepada amalan yang hak, berhenti tidak? Tidak ada. Makanya Nabi mengatakan, apa Rasulullah SAW asdaqul asma, apa? Al-Khadis wal Hamam. Nama yang paling benar adalah Khadis dan Hamam. Apa maksudnya? Ini mengisyaratkan tabiat manusia. Manusia itu tidak pernah berhenti berkeinginan. Dan manusia itu tidak pernah berhenti untuk berbuat. Loh, sekarang kalau orang tidak melakukan sesuatu, melakukan enggak dia? Yang lain. Hah? Melakukan enggak? Mungkin kita dia tidak melakukan, terusnya duduk, dan duduk itu namanya juga melakukan. Ya kan begitu? Loh, dia tidak melakukan apa-apa, terusnya baik. Dia ngantuk, dia ngantuk itu namanya melakukan. Ya begitu? Manusia itu tidak pernah berhenti berbuat. Dia tidak pernah berhenti keinginan. Iman, kalau kita tidak upayakan untuk naik, mesti akan belok. Ini kita paham. Maka diterangkan kewajiban belajar tentang iman itu tidak bisa berhenti. Contohnya dari Al-Quran. Pernah enggak dari Al-Quran itu berhenti berbicara tentang iman? Pernah enggak? Enggak. sampai pun Allah berbicara tentang hukum, selalu di situ pasti ada ayat disebut tentang apa? Tentang iman. Pasti. Enggak pernah tidak. Kadang-kadang disebut di awalnya, diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu. Dia sekali lagi tentang iman. Iya. Kadang-kadang disebut di akhirnya, disebutkan nama Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Disebutkan. Kadang-kadang disebutkan perbuatan Allah di dalam ayat itu. Allah memberikan pahala, Allah menjanjikan ini. Itu ayat tentang iman. Ayat tentang iman. Tidak pernah berhenti dalam satu dalil pun kecuali Allah dan nabinya berbicara tentang apa? Iman. Itu menunjukkan belajar iman itu tidak bisa berhenti. Tidak bisa ada istilah libur belajar iman. Kemudian lagi, bahkan di dalam dalil diterangkan, sesungguhnya iman di dalam hati seseorang itu seperti baju. Apa maksudnya? Hah? Iman seperti baju yang kita beli. Gimana? Paham gak? Baju yang kita beli, kemudian kita simpan, kita pakai, atau kita simpan lama-lama. Lama-lama rapuh, ya kan? Nah, kalau bahasa Jawa, lawas. Tahu lawas? Ya? Baju itu sudah usang. Baju kalau sudah lawas, sudah usang. Gimana baju ini? Masih berbentuk baju, tapi kita mau pakai atau tidak mau pakai? Tidak mau pakai, kenapa? Baru kita masukkan lengan satu, di sini sudah crack. Ya kan begitu kan? Baru kita masukkan lengannya sudah crack. Apa maksudnya? Robek satu-satu kan? Dan sudah tidak bisa berfungsi. Iman itu, sebagaimana diterangkan dalam beberapa riwayat, akan mengalami keadaan seperti ini. Apalagi iman-iman model kita sekarang ini. Baru sebentar termotivasi, sebentar lagi nganggur. Imannya stagnan. Gimana cara tes kalau iman kita nganggur? Tesnya gampang. Ada perintah dan ada larangan. Sudah, gimana sikap kita? Ada perintah dan ada larangan sama saja. Itu berarti imannya ini, kalau bahasanya orang yang produktif, mandul. Mandul. Tidak berfungsi. Dia punya iman, mungkin, tapi tidak berfungsi, mandul. Karena banyak virus. Dan ini sudah disyaratkan oleh Nabi. Satu puluh titan yang dulu kita sudah terangkan, fitnah itu banyak terjadi. Dan ini di antara yang menjadikan iman itu kayak gini. Kita orang mukmin, tetapi kayaknya tidak punya semangat. Kalau mau apa-apa, wah kayaknya ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Semua sepertinya tidak bisa. Kalau dulu para sahabat semua bisa. Ya. Kita ini orang beriman kadang-kala ada apa-apa, wah kayaknya sulit, semua sulit. Dulu sahabat tidak pernah mengatakan sulit. Dia harus berangkat hijrah berangkat. Tidak punya pakaian turun ayat tentang hijab, ordennya diambil ditutup ketubuhnya. Di dalam rumahnya arak berguci-guci turun ayat. Innamal khamr najas, sesungguhnya khamr itu najas, bahwa keluar rumah itu bahkan kok mudah semua. Kita sekarang ini punya iman, bagaimana ngaji? Ya Ustaz, saya itu cinta ngaji. Tapi ini loh, ada anak, ada istri, ada suami, ada bapak, ada rumah, ada pekerjaan. Dari dia orang dulu juga sama. Ya? Orang dulu juga sama, ada rumah, ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang sehat, sama. Ada miskin, ada kaya, sama. Ada problem hidup juga sama. Ini sebenarnya bukan masalah persoalan hidup. Masalah iman kita ini sebenarnya perlu dilihat. Bagaimana sesungguhnya? Bagaimana hari ini? Maka menjadi jelas. Tuntutan kita untuk belajar iman itu adalah wajib sepanjang masa, alat dakwah. Sahabat Nabi saja sering-sering mereka silaturahim. Untuk apa mereka silaturahim? sebagaimana kalimat-kalimat mereka yang sudah sering kita dengar, kalau sahabat bertemu dengan sahabat, kata Imam Al-Qayyim, litudzakkiral hadis, untuk mengingatkan hadis Nabi. Itu kalau mereka bertemu. Kalau mereka bersua, bertemu, assalamualaikum, hayya bina nu'min sa'ata. Mari ke sini, kita duduk belajar iman Nabi sebentar. Ikhwan dan akhwat, sekarang kalau ketemu, rumahmu sudah bagaimana? Suamimu sekarang perkembangannya apa? Ya kan? Sudah punya motor belum? Ekonominya sudah naik belum? Kalau ketemu saudaranya, ikhwan dan akhwat yang dilihat, kasihan anakmu. Kasihan itu bukan kasihan apa-apa. Ternyata bajunya kok cuma begitu, kasihan. Bukan kasihan itu, pikirkan kasihan imannya, kasihan ibadahnya, kasihan ininya. Tapi yang dipikirkan kasihan apa? Anakmu bajunya berapa? Ini bajunya cuma dua, kok kasihan sekali ya. Kamu punya suami salafi kok begitu? Ini beda sekali. Jadi sekarang ini wacana kita ngaji sunnah, ngaji salaf, kadang-kadang pertemuannya itu bukan menasihati iman. Dari mana? Dulu-dulu ketika masih belum bersuami istri, belum beranak pinak, kalau masih ya akhi, kita ini orang beriman, harus nuntut ilmu, harus ini, apa juga begitu nasihati. Kalau sudah jadi suami istri, nasihatnya sudah beda. Ya. Nasihatnya ya ngaji-ngaji, tapi kamu kan punya anak, punya istri, ya betul. Dulu para sahabat juga begitu, ya kan? Dulu para sahabat juga begitu. Tidak ada istilah ya ngaji-ngaji, enggak. Tidak ada istilah begitu. Loh, kalau begitu tidak mikirin rezeki, tidak mikirin makan, tidak mikirin. Dan tidak usah dibicarakan. Makan itu tabiat manusia. Kalau yang namanya manusia lapar, tidak ada makanan, secara tabiat berusaha enggak? Ya berusaha insya Allah. Cuma kalau orang dari dunia, usahanya kan gila. Kalau orang beriman, ya usaha wajar. Dan jangan dikira, oh dia gak berusaha. Kita gak tahu mana kita tahu dia berusaha dan tidak berusaha. Apa kalau berusaha diceritakan sama orang? Kan enggak kan? Ya, kecuali dia itu bergantung sama orang, minta-minta, ganggu orang. Nah itu kita tahu kalau itu gak benar. Banget. Di sinilah letak yang harus kita kembalikan. Bagaimana kita ini selalu menjadi orang beriman yang bisa bersikap dengan benar. Sahabat dulu kalau bertemu yang dibicarakan iman mereka. Dan kalau ada musibah yang dibicarakan musibah tentang iman. Umar, khalifah yang seperti itu, setan saja takut bertemu dengan Umar, itu setan. Kalau sudah ketemu dengan sahabat Hudzaifah, apa yang ditanyakan Umar? Umar kalau sudah ketemu Hudzaifah, apa yang ditanyakan? Wahai Hudzaifah, saya masuk catatan orang munafik enggak? Subhanallah. Itu Umar. Kamu itu diberi amanah oleh Nabi mencatat orang-orang munafik. Saya ini masuk. Itu coba. Kalau sudah ketemu Hudzaifah, tanya. Wahai Hudzaifah, fitnah-fitnah yang pernah disampaikan oleh Nabi, hari ini sudah terjadi belum? Begitu diberitahu oleh Hudzaifah, wahai Umar, antara fitnah dan antara kamu masih tertutup pintu. Apa kata Umar? Na'udzubillahi minal fitan. Saya berlindung kepada Allah dari apa? Dari fitnah. Ini menunjukkan sahabat itu paham kalau urusan iman itu tidak boleh berhenti untuk mereka terus memperbaiki nasihatnya. Ini mereka. Dan inilah sebenarnya cara kita membangun agama kita yang benar, bukan? Sebagaimana disebutkan dalam video yang terakhir, buat Islam wajib berjawari di bakri akhyar, dan sedangkan Islam itu beda dengan iman. Islam itu kewajiban anggota tubuh dalam beberapa keadaan, yang tidak diwajibkan oleh Allah dalam beberapa keadaan tidak sama dengan iman. Diwajibkan oleh Allah dalam seluruh ini beliau membawakan sebuah riwayat an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la bisabda al-islamu ala niyatun wa imanu fil qalbi. Islam itu adalah sesuatu yang alania, yang kelihatan. Wa imanu fil qalbi, dan iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Setelah Nabi mengatakan Islam itu adalah alania dan iman itu adalah apa yang ada di hati, summa yushiru biyadihi ila sadri. Kemudian Nabi menunjukkan kepada dadanya, kemudian Nabi mengatakan apa? Nabi menunjuk kepada dadanya salah sama Allah, tiga kali Nabi menunjuk dadanya, summa yaqulu, kemudian Nabi mengatakan attaqwa hahuna. Attaqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Makanya takwa yang benar adalah berangkat dari takwa al-qulub. Dari apa? Dari takwa hati. Dan hakikat takwa anggota tubuh yang benar itu berangkat dari takwa hati. Sebagaimana di dalam dalil Allah menjelaskan wa man yu'adzim syi'arallah fa innaha min takwa al-qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah merupakan syiar apa? Takwa yang ada di dalam. Coba dia dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan tentang orang-orang yang diuji oleh Allah. Apa yang diuji? Diuji oleh Allah berkaitan dengan ketakwaan hati. Ulaika alladzina tahallallahu qulubahum lit-taqwa. Mereka inilah orang-orang yang diuji oleh Allah, hati-hati mereka diuji oleh Allah untuk takwa. Menjadi jelas kesimpulan yang terakhir di sini dari hadis Nabi ini, kita kembali mendapatkan kaidah bagaimana cara kita membangun jalan kita untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla yang benar kembali adalah kembali kepada bagaimana kita membangun kewajiban hati kita yang benar, yang harus kita dahulukan, yang kita prioritaskan, yang tidak boleh pernah kita tinggalkan dalam segala apapun. Bangunan ini harus selalu kita tegakkan. Sedikit saja kita mengalami pergeseran di dalam masalah-masalah ini, fitnahnya besar. Coba lihat pada waktu perang Hunain, fitnah apa yang menimpa para sahabat? Hah? Fitnah dohir atau fitnah hati? Fitnah apa? Ibad jabat tatrot hukum. Ingatlah kalian ketika kalian berbangga dengan apa? Banyaknya jumlah kalian. Kelihatannya sepele kan? Kelihatannya sepele. Ya? Ini yang berbangga pada waktu itu adalah umat Islam generasi pertama. Sahabat kan? Orang-orangnya mereka secara umum karena pernah bertemu Nabi dan beriman dengan Nabi, mereka adalah orang-orang yang punya harapan imannya baik. Itu saja ketika mereka sedikit kena fitnah di dalam hatinya, maka Allah timpakan kekalahan dia. Mudah-mudahan apa yang kita ambil faedah pada faedah ini yang keenam, kembali mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengembalikan hakikat ujian-ujian dan perjalanan kita di dalam iman ini, di dalam agama ini, kembali kepada kemana kita mengambil prioritas dan mengambil kepentingan yang paling besar di dalam agama kita, yaitu kita mengembalikan kewajiban yang agam, yang paling besar di dalam hati kita. Kemudian kita tambahkan al-aslu satu. InsyaAllah masih bisa. Usul yang ketujuh, yang semakin kembali mendidik kita untuk membangun agama ini dengan cara yang benar, mengembalikan agama ini mulai dari hati kita yang benar, dan menempuh jalan bagaimana kita islahul qulub. Kenapa kita harus banyak islahul qulub? Al-aslu sabi, Usul yang ketujuh yang diterangkan oleh beliau, al-qalbu hadafun lisyaitan. Hati kita itu hadafun. Apa hadafun? Sasaran. Ya. Sasaran bagi syaitan. Hati kita ini adalah sasaran pokok bagaimana syaitan menjatuhkan agama. Itu hati. Coba lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman mengingatkan kita, "Idz qala lil insani apa? Hah? Idz qala lil insani kufur. Falamma kafara inni bari'u." Ingatlah ketika syaitan berkata kepada manusia, apa? Tujuan final yang dilakukan setan kepada manusia itu apa? Kufur. Apa? Kafirlah kan. Kalau sudah kafir, apa? Ini balik oleh setan. Saya sudah berkata sih. Berarti puncaknya setan itu adalah menjatuhkan agama di hati kita. Menjatuhkan agama di hati. Makanya Al-Imam Al-Qayyim ketika menjelaskan tentang martabat setan ini memusuhi hati kita bertahap. Kalau dia bisa berhasil langsung kepada hati, dia langsung kepada hati. Apa? Mengajak kepada apa? Kekufuran. Kalau dia tidak mampu mengajak kepada kekufuran, diajak kemana? Diturunkan tingkatannya, marhalahnya. Kemana setan mengajak? Bid'ah. Bid'ah ini masih urusan amalan zahir atau urusan hati? Urusan hati. Bid'ah itu mensejajarkan dirinya dengan Allah. Orang-orang yang menetapkan hukum yang tidak dituntunkan oleh Allah, meyakini tentang kebenaran yang tidak dituntunkan oleh Allah, membuat agama sendiri. Meskipun akhirnya yang mengamalkan itu adalah anggota tubuh, tapi asalnya beta itu adalah qalbiyah. Diajak kepada beta, kalau beta tidak mampu, apa? Diajak kepada kabair. Tujuannya apa setan mengajak kepada kabair? Dosa itu kalau sudah dilakukan manusia, dampaknya apa? Dampaknya apa? Menodai hati. Kan begitu kan? Dohirnya mungkin kita mengatakan kan cuma dosa besar tidak sampai kafir, kan begitu? Tapi dosa itu terus dilakukan manusia, dampaknya hati itu tambah hitam, tambah hitam, tambah hitam. Kalau tidak mampu mengajak kepada dosa besar, diajak kemana? Dosa kecil. Kalau tidak mampu lagi dibawa dosa kecil, diangkat kepada apa? Mubah, meninggalkan yang lebih bermanfaat. Kalau sudah tidak mampu lagi diajak kepada yang mubah, diajak kemana? Meninggalkan yang utama, apa mengerjakan yang utama, tapi meninggalkan yang lebih utama. Ini kecerdasan setan. Dan orang-orang yang mereka paham adalah orang-orang yang punya hati. Dan ini akan naik. Kalau dia bisa naik, dia bisa. Makanya dalam beberapa penjelasan diterangkan sebagian ulama, lihat usaha setan. Nanti akan kita bawakan, usaha setan itu lebih banyak kepada urusan hati, urusan pemahaman, daripada urusan dohir. Kemudian Mu'alim mengatakan, kita baca dulu perkataan beliau, "Lamma alima aduullahi iblis anna al-madara ala al-qalbi wal-i'timada alaihi أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه وزين له من الأقوال والأعمال ما يسده به عن الطريق وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق ونصب له من المصائب والقبائل ما من سلم من الوقوع فيها lam yaslam min ayyaksula lahu bihi ta'wiku." Beliau mengatakan, ketika iblis tahu bahwa sesungguhnya madar tempat berpijak, ya, tempat bersandar, al-qalb, semua sandaran orang-orang beriman, pijakannya orang beriman itu di hati. Iblis tahu. Dari mana iblis tahu? Mana dalil yang menunjukkan iblis tahu? Ada yang tahu? Mana dalil yang menunjukkan iblis tahu? Kalau sadar dan kekuatan orang beriman itu di hatinya, nah, gimana tak? Illa ibadah kabin hukul mukhlasi. Jazakallah. Iblis mengatakan, kecuali hamba-hamba yang ikhlas, saya tidak bisa. Berarti iblis tahu? Di mana letak ikhlas? Dalam hati. Iblis itu tahu betul kemenangan musuhnya orang-orang beriman itu hati. Sebagai bukti ketika Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah, apa Allah memberikan keterangan? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena sesungguhnya Yusuf itu adalah hamba-hambaku yang apa? Yang ikhlas. Termasuk dari hamba-hambaku yang ikhlas. Ketika iblis itu tahu kekuatan orang beriman itu di hatinya, kata beliau, walai iktimad alaihi, sandarannya orang beriman itu di hatinya, maka iblis membuka permusuhan atas orang beriman dengan langkah apa? Al-wasawis. Apa wasawis? Bisikan-bisikan, omongan-omongan subhat. Yang mencerna ini siapa ini? Bisikan-bisikan itu yang terima, yang mencerna siapa? Hati kan? Hati itu dimasukkan was-was. Ya, dimasukkan bisikan-bisikan. Wa'abalawi biwujud misahawati ini. Dan hati itu adalah iblis membuka permusuhan dengan membawakan berbagai macam bentuk selera kesenangan bagi hamba. Ini untuk memancing gaya atau memancing hati? Hah? Memancing gaya atau memancing hati? Memancing hati. Karena hati itu punya tabiat apa? Hubus syahwati. Hati itu punya tabiat apa? Cinta apa? Syahwat. Syahwat itu kecintaan hati. Kecintaannya nafsu manusia. Tempat bersandarnya mahabbah itu di dalam hati. Dan manusia punya tabiat mencintai hal-hal tertentu yang diterangkan oleh Allah. Manusia punya tabiat cinta dunia kan? Cinta dunia. Cinta harta enggak? Punya. Ya kan? Cinta kesenangan-kesenangan dunia banyak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal khars. Dari karena tahu dunia. Tabiat manusia itu hatinya menyenangi apa? Menyenangi dunia. Maka setan membuka pintu hati untuk mau ikut. Yaitu apa? Dibukakan kesenangan-kesenangan hati. Karena setan tahu nanti caranya kalau sudah masuk ke sini, tujuan akhirnya apa? Supaya hilang keikhlasan. Kan begitu. Kalau sudah hilang keikhlasannya, gagal sudah. Gagal sudah. Maka diberikan wasawis, kemudian ditampakkan syahwat. Ditampakkan kesenangan-kesenangan nafsu supaya diikuti oleh hati. Ini usahanya setan. Wazanya dalam memilih akhwal wal-ahman. Kemudian setan menghiaskan bagi seorang hamba dari berbagai macam keadaan-keadaan dan amalan-amalan ma'yusuddu bihi al-tariq, yang diupayakan oleh setan supaya itu bisa menghalangi hamba dari jalan dia. Makanya diterangkan dalam dalil, setan itu duduk di dalam mana saja hamba Allah, dia duduk di dalam semua kebaikan. Dia duduk di situ. Ini usaha setan. Sasarannya adalah kepada hati manusia. Wa amadahu min asbabil ghayyi, dan setan membentangkan sebab-sebab penyimpangan bima yaqawu an asbabit tawfiq, yang bisa menghalangi manusia dari sebab tawfiq. Kalau ada orang dapat petunjuk, setan tampakkan jalan-jalan yang menyimpang supaya jangan sampai dia berhasil. Ini setan. Wa nasabalahu min al-masayib wal khaba'ith, dan setan membentangkan dari penghalang-penghalang dan tali-tali yang merintangi, berupa hal-hal yang kalau seorang hamba selamat terjatuh di dalamnya, maka hamba itu tidak akan selamat min ayyasulalahu bihi ta'wil, untuk dia terhalangi, terganggu dari keberhasilannya, paling tidak lambat. Ini setan. Sehingga tambah lama hati itu berubah. Itu harapan. Maka ditanyakan oleh beliau, walama kana al-amru bihadhihi al-khaturah, nasihat beliau tentang masalah ini, ketika masalah ini, masalah ternyata hati kita ini adalah yang diincar oleh iblis, itu hati kita, maka mementingkan untuk memperbaiki hati, wa tasdidihi, dan menepatkan hati. Tasdid membenarkan, tasdid menepatkan, itu adalah aula matama dasar itu, yang paling pantasnya, yang selalu bersandar padanya orang-orang yang berpuja, orang yang sedang menempuh perjalanan, orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas tahu banyak rintangan dan menyiapkan diri dengan rintangan itu, atau yang penting berjalan. Nah, tahu betul tentang rintangan-rintangan di jalan dan mempersiapkan diri bagaimana menghadapi rintangan-rintangan itu, atau yang penting dia berjalan, yang penting keyakinannya besar, yang penting dia sudah punya modal banyak, punya bekal banyak. Gimana? Ada orang bekalnya banyak, keyakinannya kuat, tapi tidak memperdulikan rintangan-rintangan di jalan. Umumnya orang seperti ini berhasil atau gagal? Gagal. Ada orang mungkin bekalnya tidak terlalu banyak, ya. Bekalnya mungkin tidak terlalu besar sebagaimana yang ada, tapi dia tahu masalah-masalah yang ada di jalan. Kemudian dia tahu bagaimana rintangan-rintangan yang ada, dan dia tahu cara bersikap yang benar. Kemungkinan orang seperti ini, walaupun jalannya sambil terseok-seok, mungkin kehabisan bekal di jalan dan sebagainya, memungkinkan orang ini berhasil. Mungkin. Mungkin. Maka inilah hal yang dinasihatkan oleh beliau, orang yang menempuh perjalanan untuk menyelamatkan agamanya, dia harus tahu benar medan perjalanan. Medan ini ada musuh, dan musuh ini sudah menjadi ketentuan Allah, hikmahnya Allah. Musuh ini sudah memberikan apa? Ultimatum, bahwasanya dia pasti berhasil, kecuali adalah orang-orang yang apa? Ikhlas. Maka kita harus tahu benar di mana letak kemenangan kita. Berarti kalau kita simpulkan, di mana kemenangan kita? Di hati kita. Apa program yang paling besar untuk kemenangan kita dari musuh-musuh kita? Bagaimana meraih hati yang apa? Ikhlas. Ya. Ada sebuah kitab yang bagus sekali, mungkin antum bisa mempelajarinya, bagus sekali. Dan banyak sekarang beberapa ulama menulis kitab khusus judulnya Al-Ikhlas. Ada kitab Hadal Ikhlas Liman Arada Ikhlas. Inilah ikhlas bagi orang yang menginginkan ikhlas. Ada lagi kitab Al-Ikhlas yang ditulis oleh Syekh Husain Al-Awalisa. Itu juga bagus kan? Hadal Ikhlas, bagus kan? Disampaikan kebesaran-kebesaran ikhlas dan kesuksesan-kesuksesan orang-orang yang ikhlas, dan bagaimana cara untuk ikhlas, itu banyak diterangkan para ulama. Ya. Maka tidak ada usaha yang paling besar yang dilakukan oleh orang-orang yang berjalan yang cerdas, kecuali kecuali selalu membenarkan keikhlasan hatinya dan menempatkan hatinya. Wan nadaru fi amrihi, dan dia banyak melihat penyakit-penyakit hati. Salah satu penyakit hati yang paling prospek dibawa oleh setan supaya gagal dari ikhlas. Apa? Ada perkataan setan. Ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan setan itu sudah berputus asa dari orang-orang yang ditakwa. Ya kan? Kecuali satu. Apa? Berusaha untuk mengadu, membuat saingan. Berusaha untuk membuat saingan di antara mereka. Kalau ini sudah benar saya, maka keikhlasan lambat laun apa? Luntur. Alhamdulillah. Itu salah satunya. Bahkan di antaranya lagi salah satu hal yang menjadikan orang jatuh ke sini, setan itu membawa orang kepada perkara yang pernah dia alami sampai dia kafir. Apa? Sebagian dalam riwayat diterangkan awalu usyallahu, awal pertama Allah dimaksiati oleh hamba. Apa dosa pertama yang hamba Allah bermaksiat kepada Allah? Apa coba? Dosa pertama yang dilakukan oleh hamba kepada Allah, dosa apa itu? Yang tahu? Dosa apa yang pertama seorang hamba Allah bermaksiat kepada? Apa? Al-hasad. Siapa yang melakukan hasad pertama? Iblis. Hasad kepada siapa? Hasad kepada Allah. Al-hasad. Dalam sebuah riwayat, Iblis pernah menyampaikan dalam surah yang dikutipkan pada waktu Nabi Nuh, Iblis pernah mengatakan kepada manusia, hati-hatilah kalian dengan hasad. Hasad itulah yang menyebabkan saya hari ini menjadi hamba Allah yang terlaknat seperti ini. Menjadi kafir. Akhirnya tidak bisa ikhlas kepada Allah. Padahal dulu Iblis ini di mana tempatnya? Di surga. Begitu hasad, ikhlasnya kepada Allah jatuh. Sebagaimana dulu kita pernah mengkaji masalah apa? Hasad. Hasad inilah yang menjatuhkan keikhlasan manusia. Dan disinilah salah satu pintu iblis membawa orang-orang kepada hasad, tanafus, saling iri, saling menjatuhkan di antara mereka, yang akhirnya keikhlasan itu adalah hilang. Ini penyebabnya adalah hasad. Dan di mana letak hasad itu dicampurkan? Di dalam hati. Di dalam hati manusia. Maka menjadi jelas sekali apa yang dikasihkan oleh beliau kembali. Memperhatikan penyakit hati dan bagaimana menyembuhkan penyakit hati. Ahamma ma tanassaka minin nasiku. Sepenting-pentingnya amalan orang-orang yang beribadah kepada Allah selalu membangun ibadahnya adalah bagaimana melihat penyakit-penyakit hati dan menyembuhkan penyakit hati. Karena disinilah letak pintunya iblis untuk menghancurkan keikhlasan ibadah kita. Kalau sudah hancur keikhlasan, hancur semua itu. Seorang dai jatuh keikhlasannya jatuh. Penuntut ilmu jatuh keikhlasannya jatuh. Orang alim jatuh keikhlasannya jatuh. Sudah, jatuh semua. Maka ada sebuah nasihat, keterangan yang sangat penting sekali saya tambahkan pada kesempatan beberapa ini. Dalam sebuah kitab Ma'alim Fisuluk wa Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Ibnu Syekh Abdul Aziz Muhammad bin Ali Abdul Latif, beliau mengatakan pada bab maka itu syaitan, tipu dayanya syaitan. Beliau mengutip perkataan dari Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ibn al-Jauzi, illa annal bab al-aqdar alladhi yadkulu minhu al-iblis ala nas huwa al-jahdu. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya pintu yang paling besar di mana iblis dapat selalu mudah masuk pada pintu tersebut atas manusia, itu adalah al-jahdu. Apa? Kebodohan. Fahuwa yadkhulu minhu ala juhali bi amani. Bodoh inilah yang membawa iblis masuk kepada manusia dengan aman dan tentram. Salah satu contohnya tadi, hasad. Berangkat dari mana hasad? Berangkat dari mana? Dari bodoh. Makanya kebanyakan orang-orang yang hasad menunjukkan bodoh ini. Bodoh dari apa? Bodoh dari sifat af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Apa? Hasad itu sebagaimana kita tahu, iri dan ingin menghilangkan nikmat Allah yang diberikan pada siapa? Pada hamba yang lain, kan? Sebenarnya dia ini bodoh pada siapa terjadi hasad? Bodoh kepada Allah. Dia tidak terima kalau Allah itu membagi-bagi rezekinya menurut kehendaknya siapa? Nah, menurut kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah. Kalau dia mengenal sifat Allah, mengenal bahwasanya rahmat ini milik Allah, al-fadl min Allah, yu'ti bihi man yasha. Setiap hamba yang diberikan oleh Allah itu Allah yang berkehendak, Allah yang menginginkan. Kalau dia paham seperti ini, bagaimana dia harus kasar kepada orang lain? Sama saja dia itu melawan Allah. Tidak terima dengan siapa? Dengan Allah. Ini buah dari bodoh kepada Allah. Maka kemudian bodoh dengan nikmat Allah, bodoh dengan rizkinya Allah, akhirnya dia melakukan apa? Hasad. Yang lebih aneh kalau ada orang alim hasad. Ini yang lebih aneh. Yang lebih aneh lagi. Duh. Padahal seharusnya kalau orang alim itu, kalau tadi pintu masuknya iblis yang paling mudah itu dari mana tadi? Dari kebodohan. Berarti logikanya orang alim itu bisa dimasuki nggak? Logikanya bisa dimasuki nggak? Nggak bisa. Tapi kita melihat secara kenyataan, bisa dijamin orang alim tidak dimasuki oleh iblis? Nggak. Kenapa? Ibn al-Jawzi berkata lebih lanjut, wa ammal alim fala yadkhulu alaihi illa musarikah. Adapun orang alim, tidaklah iblis bisa masuk padanya kecuali mencuri. Mencuri kesempatan, mencuri momen. Makanya orang alim itu harus selalu waspada. Walaupun dia punya ilmu, harus selalu waspada. Kalau dia punya sedikit, masuk iblis. Lambat laun bisa difitnah. Walaupun orang berilmu, walaupun dia tahu, maka walaupun orang alim, dia harus muraqabah kepada Allah. Pintunya iblis adalah berangkat dari kebodohan. Walaupun orang berilmu, kalau dia sudah lengah dengan keilmuannya, dia bisa menjadi orang yang memasukkan iblis dan akhirnya diporak-porandakan keikhlasannya oleh iblis. Dan alhamdulillah dari ini adalah fitnah yang juga terjadi pada orang-orang yang berilmu pada zaman dulu. Maka dinasihatkan oleh Ibn al-Jawzi, waqad labisa iblis wa ala kathirin min al-muta'abidin bikillati ilmihi. Sebagaimana iblis membuat talbis kepada kebanyakan orang-orang yang beribadah yang tidak ikhlas disebabkan karena sedikitnya ilmu mereka. Maka dengan demikian, bagaimana caranya? Jalannya kita harus kembali untuk banyak talabul ilmi dan minta tolong kepada Allah agar kita diberi ilmu yang bermanfaat. Dari sinilah insya Allah kita akan tidak mudah hati kita kena sasarannya iblis. Kalau sudah jatuh keikhlasan kita, jatuh semua. Ikhwan fil din wa akhwat fil din kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini nasihat yang terakhir yang disampaikan oleh beliau, menasihatkan kepada kita apa sebenarnya kepentingan pokok yang menjadikan jalan kita selamat. Bagaimana kita banyak mengetahui penyakit-penyakit hati, kemudian kita berusaha bagaimana menyembuhkannya. Dan ini ada pembahasan-pembahasan yang khusus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab yang ringkas, Amradul Qulub wa Shifa'uha. Ada kitabnya ringkas. Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan tentang pembahasan ini dalam kitab Ghosatul Lahfan min Masyi' Syaitan, panjang lebar dunia. Di dalam kitab yang tadi saya kutip, Ma'alil fi Suluk wa Tazkiyatun Nufus, juga banyak diterangkan tentang makaidu syaitan. Yang kesimpulannya, sebenarnya nafsu yang menjadi sumber malapetaka kita tidak bisa menahannya. Itu karena kita membuka pintu syaitan. Itu dikatakan bahwa kenapa sekiranya syaitan itu tidak masuk pada tubuh kita, nafsu kita bisa dikendalikan dengan apa? Dengan iman. Tapi kalau kita sudah membuka pintu masuknya syaitan, maka nafsu ini dikobarkan oleh siapa? Oleh iblis. Jadi iblis sebenarnya tidak langsung mengkafirkan kita, tidak langsung merusak kita, tapi dia membakar, mengobarkan nafsu kita supaya kita ini membantu iblis untuk bermaksiat kepada Allah melalui nafsu kita. Karena itulah ulama dalam hal banyak memberikan petunjuk untuk menghadapi syaitan. Di antara zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, zikir pagi, zikir petang, zikir maktubah, sebenarnya untuk apa? Untuk apa? Al-awasim minasyayatin al-jinsi wal-ins. Coba lihat faidah-faidah zikir, peringatan yang kita selalu baca pada petang, pada pagi, pada sholat-sholat kita lima waktu dan tempat-tempat yang lain, lebih banyak mengkaitkan dengan menghalangi dari setan atau dari nafsu kita? Dari setan. Mau kumpul suami istri harus dikir ya? Dikir hubungannya dengan nafsu atau dengan setan? Dengan setan, supaya setan ini tidak masuk kemana? Ke nafsu. Kan begitu kan? Kita mau masuk ke hamam harus dikir kepada Allah. Dari nafsu atau dari setan? Dari setan kan? Aku demikian minal kubuti wal apa dari syaitan, supaya syaitan tidak masuk ketika kita dalam posisi seperti ini oleh. Semua dikir-dikir itu adalah awasim minasyayatin al-jinni wal-ins. Kalau pintu ini terbuka, maka masuklah kemudian kita berkobar nafsu kita. Maka menjadi jelas cita-cita kita yang ingin berhasil dengan agama kita, kita kembalikan bagaimana membangun hamba yang selalu ikhlas di sepanjang jalan hidup kita. Itulah kebenaran kita. Dalam keadaan bagaimanapun, kalau hati kita ditolong oleh Allah ikhlas, maka insya Allah, dan ikhlas ini adalah tidak bisa mendadak. Kita harus belajar untuk ikhlas, melatih diri untuk bisa beramal dengan apa? Ikhlas. Dan itu butuh perjalanan, butuh perjalanan, butuh berakhlak, beramal. Bagaimana kita bisa ikhlas kepada Allah SWT. Sebagaimana Imam Syukri dan Fauli menasihatkan, tidak ada sesuatu yang paling berat bagi saya kecuali apa? Memperbaiki niat saya. Ini semua kembali kepada keadaan hati kita. Bapak-bapak, kaum muslimin, ibu-ibu, ikhwan-ikhwan, ibu-ikhwan, ibu-ikhwan, ibu-ikhwan, ini insya Allah yang kita ambil faedah. Pentingnya kembali, dan bagaimana kita kembali, kenapa kita harus punya prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar untuk mengembalikan pengajaran hati. Dari usul yang ke-6 dan ke-7 ini akan menjadi jelas kembali kedudukan ini, dan insya Allah mudah-mudahan dengan taufik Allah kita lanjutkan kembali pada waktu yang akan datang pada usul yang ke-8, dan ini termasuk usul yang sangat rawan, Amradul Qulub Khafiyyah. Penyakit-penyakit hati itu sangat halus, sangat terselubung dan tidak mudah dipahami oleh sebarang orang. Ini mengisahkan kembali kita tidak bisa sembarangan. Ini mengisahkan kita kembali kita tidak bisa main-main di dalam urusan kita. Karena penyakit hati keadaan seperti ini. Insya Allah usul yang ke-8 ini mudah-mudahan taufik Allah SWT kita dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Akhwat wa akhwatiddin, kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah sampai di sini kajian kita pada kesempatan ini, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan adalah dari saya sendiri, dan mudah-mudahan Allah mengampuni saya, dan mudah-mudahan apa yang kita telah kajikan pada kesempatan yang berharga ini, Allah menolong kita, khususnya hati kita dilapangkan oleh Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita kemudian dapat menjadi orang-orang beriman yang istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.